Mitra Bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, berlarut-larutnya persoalan royalti dan eksploitasi kekayaan alam dari kontrak karya pertambangan sejak tahun 1967 hingga saat ini juga dikontribusi oleh perilaku korup dan ketidakpahaman serta ketidakpedulian dari para elit di lingkaran kekuasaan yang justru ikut menikmati aksi eksploitasi kekayaan alam milik seluruh rakyat. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, kemarin Bapak telah mengulas istilah Dutch disease yang intinya menggambarkan keserakahan elit dalam membantu asing merampok kekayaan alam kita. Nah, apa ada cerita lainnya? Itu sebetulnya kalau mau ada cerita di balik cerita pada saat itu karena dirutnya itu Ibnu Sutowo sudah mau ditangkap, ditahan, diperiksa karena korupsi. Kemudian dia berkonsultasi dengan Tan Sri Sanusi Junid itu arsitek ekonominya Malaysia pada tahun itu di Hong Kong. Ketemu terus disarankan oleh Sanusi Junid ke Ibnu Sutowo, kalau begitu caranya Anda mati gitu. Sekarang itu para jenderal dan birokrat-birokrat yang ditempatin di situ, kroni-kroni cendana pada saat itu, dijebak aja, dikasih sekretaris pagi, siang, malam, sore, gitu, plus-plus. Nah, itu didokumentasikan selama 6 bulan, kemudian baru Ibnu Sutowo ngadep lagi ke Pak Harto, bilang, gimana saya mau bangun Pertamina kalau kelakuan orang-orang yang Bapak tempatkan kayak begini? Dia sudah punya bukti semua. Nah, itulah dia keluar dengan melenggang kangkung, tetapi infrastruktur yang korup di Pertamina-nya kan tidak berhenti, dia berlanjut terus. Nah, itu yang kemudian dimanfaatkan dengan kontrak-kontrak ini, kakak ini, kontrak karya dan sebagainya. Dan ini di luar sorotan publik sama sekali, karena orang-orangnya kan itu kan lingkaran kolusinya hanya di situ-situ aja gitu. Dan dampaknya apa? Contohnya daripada membangun kilang minyak untuk refinery minyak mentah menjadi BBM yang bisa kita konsumsi, malah mendorong pembuatan refinery seperti itu di Singapura, sehingga minyak mentah kita kirim ke Singapura, habis itu kita beli barang jadi dari Singapura lebih mahal gitu. Nah, ini nggak bisa dilihat sesaat sekarang bagaimana lalu kontrak karya menyulitkan para pengelola sekarang. Nah, kalau kultur birokrasi, perilaku birokrasi, biasanya kalau terima barang busuk kayak begini, ya udah teori WC lah yang berlaku gitu. Kita masuk WC itu kan tutup hidung mula-mula. Sebentar kemudian mulai dibuka hidungnya. Gak lama kemudian bau WC itu enak, kita sedot-sedot gitu kan, cium-cium gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.